sana, sayalah kira jembatan kayu. Jembatan besi saya laki ranana, saya laki Radena ayu, oh iya nona, indung lagi sayang, tidaklah tahu adikku lah sendiri.